Betalia ale dunu sandini nonai ale pun mata tak tumbuh beta pun hati bikin beta jatuh cinta nonai beta tanya ale mengapa ale malu-malu nonai? Beta pegang ale pun tangan kanan, ale ramas beta pun jari. Punya siapa? Sama-sama masih bujang nih.